Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'duh. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala fi kitabihi Fikhil Asma'il Husna Al-Khaliqu Al-Khallaqu. Wa qad warada ismullahi Al-Khaliq fil Qur'anil Karim fi 'iddati mawadi'. Minha qawlu ta'ala: Wallahu al-Khaliqu al-Bari'u al-Musawwir. Wa qawluhu: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وورد بصيغة المبالغة الخلاق في موضعين من القرآن في قوله تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم، وقوله: بلى وهو الخلاق العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف حفظه الله berkata pengarang kitab kita Fiqhul Asmaul Husna Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Khaliqu Al-Khallaq. Di antara nama-nama Allah adalah Al-Khaliqu Al-Khallaq. Waqad warada ismullahi Al-Khaliq fil Qur'an Al-Karim fi 'iddati mawadhi'. Penyebutan tentang nama Allah yang bernama Al-Khaliqu terdapat dalam Quran pada beberapa tempat. Jadi di antara nama-nama Allah adalah Al-Khaliq, yang diartikan dalam bahasa Indonesianya yang mirip dengannya adalah Al-Khaliqu Sang Pencipta. Ya, jadi semua terjemahan atas nama-nama Allah Subhanahu wa taala bukan dia nama Allah. Sang Pencipta bukan nama Allah, tapi nama Allah adalah Al-Khaliq. Tapi dia adalah makna yang mendekatkan pemahaman. Ya. Di antara dalil-dalil berupa ayat Al-Quran yang menunjukkan Allah memiliki nama Al-Khaliq, minha qawluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah dalam surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-24, huwallahu, dialah Tuhan Allah, Al-Khaliqu, Tuhan Sang Pencipta, Al-Bari'u, Tuhan yang menggambar makhluknya sesuai apa yang dia kehendaki. Al-Bari'u Al-Musawwir, ya, dia yang membentuk makhluk sebagaimana yang dia inginkan. Ini semua makna yang kita berupaya mendekatkan tentang nama-nama Allah Al-Bari'u Al-Musawwir, yang terkadang makna yang kita sebutkan tak dapat sempurna dengan hakikat daripada nama yang disebutkan Allah tentang dirinya dalam bahasa Arab. Kita hanya berupaya mencari kata-kata yang lebih dekat dengan makna tersebut. Wa qawluhu, diantaranya firman Allah yang terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai'in, dialah Allah Sang Pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, yang dialah Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha menguasai. Wawarada bisighatil mubalaghah Al-Khalaq fi mawdi'aini minal Qur'an. Jadi nama Allah Al-Khaliq, ada pula nama Allah yang, ya, bagian daripada nama Al-Khaliq ini tapi dengan sighat mubalaghah. Dalam bahasa Arab ada namanya as-sighatul mubalaghah, ya, yang maknanya lebih dalam daripada, ya, nama-nama yang tidak menggunakan sighah mubalaghah. Di antaranya adalah kalau orang Arab mengatakan, yakni orang yang membunuh, al-qatil. Al-qatil artinya yakni orang yang membunuh. Tapi al-qattal maknanya adalah pembunuh, yang selalu melakukan pembunuhan berkali-kali. Allah yang mencipta namanya Al-Khaliq. Allah yang terus-menerus, dialah Tuhan yang mencipta, namanya Al-Khallaq. Dalam bahasa Arabnya ini namanya As-Sighatul Mubalaghah. Jadi nama Allah SWT itu yang terambil daripada kata-kata Al-Khalqu, ada Al-Khaliq, ada Al-Khallaq. Ya, yang mana Al-Khaliqu itu artinya sang pencipta, Al-Khallaq, sang pencipta yang terus-menerus mencipta. Ya. Jadi nama Allah itu ada Al-Khaliq, ada Al-Khallaq, dan kata-kata Al-Khallaq disebutkan dalam dua tempat dalam Quran Al-Karim. Di antaranya adalah yang terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 86. Allah berfirman, "Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu huwal khallaqul alim." Dialah Tuhan sang pencipta yang maha mengetahui. Yang kedua yang terdapat dalam surat Yasin pada ayat ke-81. Bala wa huwal khallaqul alim. Sekali-kali tidak, tetapi dialah Tuhan yang maha mencipta lagi maha mengetahui. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala ini dari kata-kata al-khalqu ada dua, ada al-khaliq dan ada al-khallaq. Naam. Wal khalqu yudlaku wa yuradu bihi amran. Ahaduhuma ijadu syai'i wa ibda'uhu ala ghairi mithali sabiq. Wa minhu qawlu ta'ala, awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Wa qawluhu inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Wa qawluhu الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وقوله وهو وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقوله كما بدأنا أول خلق نعيده والخلق يطلق ويراد به أمران dalam bahasa Arab الخلق artinya penciptaan. Ya, sesuatu yang diciptakan jika disebutkan maka dia memiliki dua makna. Ahaduhuma, ini makna yang pertama daripada kata-kata al-khalqu, yaitu ijadu syai, mengadakan sesuatu. Wa ibda'uhu ala ghairi mithalin sabiq, mengadakan sesuatu, mewujudkannya dari tak ada menjadi ada yang tak pernah sebelumnya ada. Ya, dahulu kala tak ada yang namanya pesawat, dibuat oleh orang-orang sekarang pesawat. Ya, ini ijadu asyai wa ibda'uhu ala ghairi mithalin sabiq, mewujudkan sesuatu, mengadakan sesuatu yang tak pernah ada sebelumnya. Ini makna pertama dari kata-kata al-khalqu. Wa minhu qawluhu ta'ala, dan untuk hal ini makna al-khalqu berupa mencipta dari sesuatu tak ada menjadi ada. Di antaranya ya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi awalam yarau, tidakkah mereka melihat, tidakkah mereka mengetahui, anna khalaqna lahum, sungguh kami telah menciptakan bagi mereka, mimma amilat aydina, ya, dengan kekuasaan kami, an'aman, kami ciptakan untuk mereka binatang-binatang ternak, fahum laha malikun, mereka menguasai binatang-binatang ternak tersebut. Maka kata-kata khalaqna di sini, kami menciptakan binatang-binatang ternak, maknanya Allah yang menciptakan binatang tersebut yang tak pernah tercipta sebelumnya. Hanya Allah tabaraka taala, tidak pernah sebelumnya ada. Allah subhanahu wa taala ya menciptakan binatang-binatang ternak kecuali setelah Allah ciptakan binatang-binatang tersebut dalam bentuk-bentuknya, wujud-wujudnya yang berbeda-beda. Ya, ada yang besar, tinggi lehernya sebagaimana unta. Ada yang besar, gemuk badannya sebagaimana kerbau. Ya. Ada yang kecil sebagaimana kambing, berbeda-beda. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fahum laha malikun." Maka merekalah yang dijadikan Allah sebagai pemilik binatang-binatang ini, menguasai binatang-binatang ini. Begitu besarnya unta, tapi tunduk dengan anak kecil. Begitu besarnya lembu, tunduk dengan anak kecil. Inilah makna fahum laha malikun. Maka Allah jadikan mereka menguasai binatang-binatang ini. Bahkan binatang besar, gajah, ya, dipermainkan oleh anak-anak kecil. Semuanya dengan ketentuan Allah Jalla wa'ala yang telah menciptakan binatang-binatang ternak ini. Wa qawluhu, sebagaimana juga yang terdapat dalam firman-Nya dalam surah Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kamilah, ya, yang menciptakan segala sesuatu dengan ketentuan kami. Ya. Wa qawluhu, di antaranya lagi yang terdapat dalam surat Al-A'la ayat 3, ayat 2 dan 3. Alladzi khalaqa fasawwa, dialah Tuhan yang mencipta dan menyempurnakan ciptaannya. Walladzi qaddara, Tuhan yang telah menentukan segala sesuatu ciptaannya. Ya, ada yang diciptakan besar sebesar-besarnya ikan paus. Ada yang diciptakan kecil sekecil-kecilnya seperti plankton. Ya, ada ikan-ikan yang kecil, ikan-ikan teri, ikan bilis. Semuanya diciptakan Allah dengan ketentuan yang sangat indah, layak bagi setiap makhluk tersebut. Diciptakannya gajah dengan telinga yang begitu besarnya, ekor yang begitu kecilnya. Diciptakannya kadang-kadang kera yang tak punya ekor, ada yang ekornya panjang. Semuanya sempurna, indah. Inilah makna khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan, ya, dan menyempurnakan ciptaannya sesuai segalanya. Tak ada yang tak sesuai. Ya, walladzi qaddara fahada, dia pula yang telah menentukan penciptaan segala sesuatu dan memberikan petunjuk atas semua ciptaannya ini. Ya, berupa ilham untuk dapat eksis dalam kehidupan masing-masing. Semua binatang-binatang Allah telah memberikan bagi mereka petunjuk bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka makan. Inilah makna fahada. Ya, semuanya Allah beda-bedakan. Anak manusia ketika baru lahir lemah selemah-lemahnya, tak bisa berjalan. Anak lembu ketika lahir sebentar saja langsung berjalan. Subhanallah. Ada yang dalam bentuk telur-telur yang dirami, ada yang 21 hari, ada yang 28 hari. Ya. Kemudian menetas. Semuanya Allah yang menciptakannya dengan ketentuan yang begitu layak bagi setiap makhluk tersebut. Unggas, lihatlah unggas, bermacam-macam jenisnya, bermacam-macam sayapnya. Ya. Semua berbeda-beda dan semuanya indah, perbedaannya indah. Lihatlah ayam, ada ayam yang besar, ayam kalkun, ada ayam yang kecil, ayam hutan. Semuanya ayam, berbeda-beda, semuanya indah. Ya. Inilah makna qaddara fahda. Ya Allah, berikan setiap makhluk ini ilham untuk dapat hidup, ya, di bumi ini dengan apa-apa yang Allah tentukan bagi mereka. Subhanallah. Wa qawluhu wa khalaqa kulla syai'in, dan juga terdapat dalam firman lainnya dalam surah Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai'in, dialah yang mencipta segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, yang menentukan penciptaan segala sesuatu. Ditentukan tingginya, rendahnya, ditentukan kulitnya, ditentukan bulunya. Subhanallah, semua sempurna. Ya. Wa qawluhu kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Dan juga firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat 104. Kama bada'na awwala khalqin, sebagaimana kami yang memulai penciptaan segala sesuatu. Dari tak ada menjadi ada, nu'iduhu, kami pula akan mengembalikan segala sesuatu yang kami ciptakan tersebut. Kita dahulu tak ada, sekarang ada. Allah ciptakan kita dari tak ada menjadi ada. Nanti kita akan wafat, akan hancur menjadi debu yang berserakan, menjadi tulang belulang, bahkan tulang pun akan hancur. Setelah itu nu'iduhu, kami pula akan memulangkan kembali penciptaan kami yang dahulu. Allah akan mengembalikan apa-apa yang telah hilang dan binasa. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencipta mereka dari tak ada menjadi ada. Ini semua ayat-ayat yang menunjukkan Allah sang pencipta, ya, yang memiliki nama Al-Khaliqu atau Al-Khallaq. Naam. Wathani bimakna takdir wa minhu qawluhum khalaqal adima ay qaddarahu wa qawlu syair wala anta tafri ma khalaqta wa ba'dul qawmi yakhluku summa la yafri ay anta idha qaddarta amran amdaitahu wa ghayruka yuqaddiru summa la yamdi syai'a alladhi qaddarahu wa qawluhu wa takhluquna ifka ay tuqaddirunahu wa tuhayyi'unah. Wathani, adapun makna al-khalqu dalam bahasa Arab yang kedua tadi, maknanya menciptakan sesuatu dari tak ada menjadi ada. Adapun yang kedua bima'na at-taqdir, makna al-khalqu adalah at-taqdir, yakni mengukur sesuatu, ya. Wa minhu qawluhum, diantaranya orang-orang Arab mengatakan khalaqal adima, dia yang mengukur al-adim. Al-adim adalah kulit yang digunakan untuk, ya, tempat duduk sebagaimana tikar. Ya, kulit tersebut diukur-ukur, ditakar-takar, kemudian, ya, dipotong, dijemur. Inilah namanya khalaqah. Bermakna ay qaddarahu, ya, dia berusaha untuk mengukur-ukur sesuatu. Wa qawlu syair, diantaranya penyair mengatakan wala anta tafri ma khalaqta, sungguh engkau akan menjalankan apa yang telah kau, yakni ukur terlebih dahulu sebelumnya, yang telah engkau rancang terlebih dahulu sebelumnya. Wa ba'dul qawmi yakhluqu thumma la yafri, sementara sebagian orang mereka sudah sibuk merancang-rancang sesuatu, mengukur-ukur sesuatu, tapi mereka tidak menjalankannya. Ai anta idza qaddarta amran amdaitahu. Makna kalimat ini, bait syair ini, engkau jika telah menentukan suatu urusan, mengukurnya, menakarnya, ya, maka engkau akan lakukan. Wa ghayruka yuqaddir tsumma la yumdi syai'a alladhi qaddara. Sementara sebagian orang mereka sibuk merancang mengukur sesuatu, tapi tidak mereka, ya, menjalankannya. Wa qawluhu, diantaranya, ya, diantara firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa takhluquna ifka ay tuqaddirunahu wa tuhayyi'unahu. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 17, wa takhluquna ifka, dan kalian wahai manusia telah berupaya mengukur-ukur sesuatu, menyiapkannya, ya. Jadi ini makna yang kedua daripada makna al-khalqu. Naam. Wa min hadha qawlu ta'ala fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Fal khalqu fi nu'util adamiyyin ma'nahu at-taqdir. Amma al-khalqu alladhi huwa ibda'u asy-syai'i wa ijaduhu 'ala ghairi misalin sabiq fa mutafarridun bihi rabbul 'alamin kama qala ta'ala hal min khaliqin ghairullah wa qala ta'ala hadha khalqullahi fa aruni madha khalaqal ladina min duni balidh dhalimuna fi dhalalin mubin. Wa min hadha qawluhu ta'ala, jadi makna al-khalqu tadi ada yang bermakna mencipta sesuatu dari tak ada menjadi ada, ada yang maknanya mengukur sesuatu, menyiapkannya, ya, merancangnya. Wa min hadza qawlu ta'ala, di antaranya firman Allah yang berbunyi fatabarakallahu, maha berkahlah Tuhan Allah, ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta, sebaik-baik pengukur segala urusan, perancang segala urusan. Fal khalqu fi nu'util adamiyyin ma'nahu at-taqdir, maka kata-kata al-khalqu ini jika dikembalikan kepada, yakni manusia, maka maknanya adalah at-taqdir. Manusia dikatakan khalaqa, mencipta, bukanlah dari tak ada menjadi ada, hanya saja dia merubah bahan yang telah ada menjadi bahan yang lain, ya. Ini namanya takdir. Siapa yang membuat kursi, membuat meja, membuat mebel? Manusia, ya. Tapi yang dibuat ini dari sesuatu yang ada, dari kayu, dirubahlah menjadi mebel. Ini bukan al-khalqu, bermakna mengadakan sesuatu dari tak ada menjadi ada. Karena dia hanya merubah sesuatu kepada sesuatu yang lain. Inilah kekuasaan makhluk. Karena semua bahan yang dibuat makhluk itu, ya, hanyalah merubah bentuknya, wujudnya. Ya, dari wujud sesuatu kepada wujud lain. Ammal khalqul ladzi huwa ibda'us syai'. Adapun menciptakan sesuatu dari tak ada langsung menjadi ada. Wa ijadu ala ghairi mithalin sahbiq. Ya, yang sebelumnya tak pernah ada. Famutafarridun bihi rabbul alamin. Ini hanyalah milik Allah, khusus bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Dialah Tuhan Allah Jalla wa Ala yang mampu mengadakan sesuatu dari tak ada. Adapun manusia hanyalah merubah-rubah bentuk saja. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, hal min khaliqin ghairullah, adakah Tuhan sang pencipta yang menciptakan makhluknya selain Allah? Tak ada. Mencipta dari tak ada menjadi ada. Ya. Wa qala, dan Allah berfirman, wa qala ta'ala, hadha khalqullah, ini semua adalah ciptaan Allah. Yang tak ada menjadi ada. Fa'aruni, tunjukkan kepadaku wahai manusia, madza khalaqal ladzina min duni, manakah yang diciptakan oleh Tuhan-Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala? Mana yang diciptakan oleh Isa bin Maryam yang disembah oleh orang-orang Nasara? Mana yang diciptakan Uzair yang disembah orang-orang Yahudi? Mana yang diciptakan berhala-berhala? Mana yang diciptakan, ya, kuburan-kuburan yang dikelamatkan? Tak ada. Tak ada yang mencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, hadza khalqullah fa aruni madza khalaqal ladzina min duni balidh zalimuna fi dhalalin mubin. Katakan Muhammad, apa yang diciptakan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang diklaim sebagai Tuhan, tetapi orang-orang zalim, mereka dalam kesesatan yang nyata. Naam. Wa fil ayati tahaddin li jami'il khalqi bal asbata subhanahu ajzan nasi ajma'in walau ijtama'u an akhirihim an khalqi dubabin wahidin wa huwa min at'afil hayawani wa ahkarihi. Qala ta'ala, ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lah innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dubaban walau ijtama'u lah وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْكِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. وَفِي الْآيَةِ تَحَدٍّ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ. Ayat yang tadi kita sebutkan, katakan Muhammad, tunjukkan kepadaku mana menciptakan Tuhan-Tuhan selainku. Ini tahaddin. Allah Subhanahu wa taala menantang segala macam sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Mana yang akan lakukan? Mana yang akan ciptakan? Bal athbata subhanahu ajzan nas ajma'in. Bahkan Allah telah menetapkan lemahnya seluruh manusia. Walau ijtama'u an akhirihim an khalqi dzubabin wahidin. Meski seluruh manusia bersepakat berkumpul sejak penciptaan manusia yang pertama hingga akhir, seluruh makhluk, seluruh manusia bersatu padu untuk menciptakan satu ekor makhluk yang begitu hinanya, lalat, tak mampu mereka lakukan. Subhanallah. An khalqi dzubabin wahidin wa huwa adhaful hayawan. Hewan yang begitu lemah ini, wa ahqaruhu min adhafil hayawan wa ahqarihi, hewan yang dihinakan manusia ini, dicela manusia ini, tak ada satu, yakni makhluk pun yang mampu menciptakannya selain Allah. Kalaupun berkumpul semua profesor-profesor dunia, ya, bersatu padu untuk menciptakan lalat, tak mampu. Semua ahli-ahli yang membuat pesawat menjadi terbang, tak mampu seluruhnya mereka dikumpulkan untuk membuat, ya, sayap bagi apa? Lalat. Patahkan satu sayap lalat, suruh profesor, doktor menciptakan, yakni saya pengganti yang dipatahkan tersebut. Mampu enggak? Tak ada yang mampu. Subhanallah. Allah menantang. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia. Allah mengajak orang-orang berfikir sehat. Duriba mathalun, ini adalah percontohan, perumpamaan, permisalan, tamsilan. Fastami'u lahu, dengarkanlah perumpamaan ini. Innal ladhina tad'una min dunillah, sesungguhnya apapun yang kalian sembah, siapapun yang kalian sembah adalah selain Allah, baik berupa nabi yang kalian sembah, wali yang kalian sembah, patung-patung, berhala, kuburan, lan yakhluqu dzubaban, mereka tak pernah mampu menciptakan walau seekor lalat. Walau ijtama'u lahu, sekalipun seluruh makhluk berkumpul bersatu padu menciptakannya. Inilah lemahnya seluruh makhluk. Bagaimana mungkin disembah yang lemah, yang tak mampu menciptakan lalat, bagaimana diminta, dipuja? Ya. Wa in yaslubhumu dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Sekiranya lalat mencuri sesuatu dari mereka, mereka tak dapat mengembalikannya. Sedikit dua pun. Subhanallah. Tak mampu mereka mengembalikan. Orang-orang dahulu, mereka berikan berhala mereka itu parfum supaya wangi. Ya, diminyaki dengan berbagai macam parfum, patung-patungnya, berhala-berhalanya. Datanglah lalat mengambil bagian daripada aroma parfum ini. Ya, mampukah mereka kembalikan? Tak mampu. Subhanallah. Tak mampu mereka mengembalikan apa yang dihirup oleh lalat ini berupa wangian yang mereka tempelkan pada berhala-berhala mereka. Bahkan berhala-berhala ini kita lihat, ya, kadang-kadang lalat tersebut, apa yang dilakukan lalat tersebut? Hinggap di berhala-berhala, bahkan dia keluarkan kotoran-kotorannya. Tahi lalat. Subhanallah. Tak bisa mereka sedikit jua pun menolak. Allahu Akbar. La yastanqidhuhu minhu, tak akan dapat mereka sedikit pun mengembalikan apa yang diambil lalat tersebut, sedikit jua pun. Dha'ufat talibu, alangkah lemahnya Tuhan yang dipuja, yang diminta. Wal matlub, alangkah lemahnya hamba peminta, hamba yang memuja, dan apa yang dipuja dan diminta, semuanya lemah. Subhanallah. Tengoklah penyembah-penyembah berhala itu. Lihatlah patung-patung yang besar-besar, yang kadang mengerikan wajah-wajah patung-patung tersebut. Dibuatkan untuk patung itu rumah-rumah, diberikan berbagai macam sesajian. Subhanallah. Lihatlah betapa lemahnya semua patung-patung tersebut. Lemah selemah-lemahnya. Subhanallah. Bertumpuk di sana-sini kotoran lalat. Subhanallah. Kadang-kadang apem menjeletakkan diambil lalat. Subhanallah. Ya, diambilnya bagian tertentu, tak mampu dia sedikit pun mengusir lalat tersebut. Kalaupun telah terambil, tak mampu manusia penyembahnya mengembalikan apa yang diambil. Subhanallah. Alangkah lemahnya pemuja dan alangkah lemahnya yang dipuja. Ma qadarullah haqqa qadrih, sungguh mereka benar-benar tak menempatkan Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang layak. Subhanallah. Ya. Allah Tuhan pencipta segala sesuatu, pencipta lalat. Ya, tak mereka sembah, mereka sembah yang tak pernah mencipta, bahkan lalat pun tak mampu mereka ciptakan. Bagaimana lagi menciptakan lebih besar daripada lalat? Menciptakan langit dan bumi, ya. Ma qadarullah haqqa qadri. Sungguh mereka kurang ajar. Tak mampu mencipta apa? Ya, mereka tak menempatkan Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang semestinya, yang layak bagi kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh Allah adalah Tuhan yang maha kuat. Tuhan yang maha perkasa, yang selayaknya disembah, yang selayaknya dipuja, yang selayaknya ditakuti, yang selayaknya diharap, menjadikan tempat bergantung, tempat meminta, bukan tuhan-tuhan yang lemah ini. Allahul musta'an. Insyaallah taala kita akan lanjutkan, ya, di kesempatan yang akan datang, tentang nama Allah ini, Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.